Dari pembahasan sebelumnya, kita telah membahas posisi strategis arsip dalam perang siber, sekaligus perbedaan makna arsip dalam paradigma modern dan paradigma profetik. Mungkin sekarang akan menarik jika kita menyusun suatu skenario ancaman siber yang mungkin terjadi dalam dunia kearsipan.